بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة سكالين رحمني ورحمكم الله تعالى، permasalahan kesibukan dan sikap santai adalah dua hal yang akan kita gali pada pertemuan kali ini. Istighal ya, dan juga al-faragh. Istighal itu, al-istighal yaitu perbuatan sibuk, kesibukan. Istighal atau insighal sama. Ada juga al-faragh, yaitu waktu luang, yang mana biasanya dimanfaatkan untuk bersantai-santai. Assalamualaikum. Itu yang akan kita bahas di tema atau subtema sibuk dengan urusan yang tidak terlalu penting, yaitu al-istighal bi ghairi muhim. Sibuk dengan urusan yang tidak begitu penting, sibuk dengan ilmu yang tidak begitu bermanfaat. Di sini maksudnya seseorang menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak terlalu penting, baik bagi dunianya maupun bagi akhiratnya. Ya, tidak terlalu penting baik bagi dunianya ataupun bagi akhiratnya. Seorang thalibul ilm mempelajari bahasa Spanyol dan dia enggak ada kepentingan terhadap bahasa Spanyol. Maka ini berarti dia apa? Menenggelamkan diri, salawatullah, menenggelamkan diri di kolam yang tidak ada dia bagian di situ seharusnya. Dia tidak ada kepentingan, dia menyia-nyiakan waktu dengan itu. Kecuali dia memang ada kepentingan dengan bahasa Spanyol. Imma dia mungkin mau berdakwah di Spanyol, misal. Kalau iya ya. Atau dari ilmu tersebut dia akan menggali sejarah Andalusia, misal. Misal ya. Tapi kalau dia hanya mengisi leisure time, waktu-waktu luang untuk ilmu-ilmu yang dia itu tidak ada kepentingan duniawi maupun ukhrawi terhadapnya, maka ini wallahu alam ini abath. Abath itu sebenarnya main-main atau tidak ngerti hal yang muhim bagi dirinya, hal yang penting bagi dia ngerti gitu loh. Tidak ngerti hal yang penting bagi dirinya. Ya. Bagaimana mungkin seorang pedagang beras dia meneliti kemudian jenis-jenis kutu dan nama-nama ilmiahnya? Perlu enggak? Jenis-jenis kutu dan nama ilmiah dari kutu-kutu beras dan kutu-kutu gandum lah misalnya. Mungkin tuh ada kepentingan. Tapi kan kerjaan dia hanya apa? Dagang beras, nggak usah terlalu detail bertamuk dan bertasyaduk namanya. Ta'amuk itu dalam, mendalami. Tasadduq itu mendalami dengan ekstrim gitu loh. Ngapain antum? Ya, nama-nama ilmiahnya kemudian. Dari kutu-kutu itu. Ditanya gak sama konsumen? Enggak. Kalaupun dia memberitahukan konsumen, konsumen bengong. Ini nama ilmiahnya, bengong. Kenapa bengong? Anda enggak, kata konsumen, Anda enggak butuh dengan info ini. Ya. Kemudian disebutkan nama kutu di tanaman jagung apa. Anda mau jadi apa? Kalau mau jadi saintis, tafadhal. Tapi kalau memperdalam hal seperti sampai detailnya, padahal tidak ada sedikit pun kepentingan untuknya, maka ini apa? Tasadduq. Ya. Terlalu ta'amuk. Dan ini termasuk apa? Termasuk tanatur. Tanatur itu melampaui batas, ya, untuk hal yang dia tidak ada kepentingan padanya. Kesian, ya rahmukallah. Meletihkan diri, sekiranya waktu-waktu dia untuk mempelajari nama-nama kutu tersebut secara ilmiah dengan bahasa Yunani atau bahasa penemunya, dia gunakan waktu itu untuk menghafal awal-awal Al-Baqarah, tentu insya Allah lebih bermanfaat, wallahi. Betul, benar gak? Ya, jadi dia kalau misalnya mau meruqyah pribadi atau mau meruqyah apa gitu, dia enggak perlu lagi baca dengan mushaf karena sudah hafal. Al-Qur'an, ikhwan, Al-Qur'an. Antum hafalkan tanpa paham tetap bermanfaat. Sahih enggak? Ya, sahih. Ya. Kalau hadis Nabi, ya antum harus baiknya paham maknanya. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berta'abud dengan membacanya per lafal. Tidak berta'abud artinya tidak bernilai pahala secara zat dari segi pembacaan secara lafal. Tapi kalau misal Quran, at-ta'abud bitilawatih. Ada sisi ubudiyah yang bernilai pahala, waalaikumsalam, yang bernilai pahala dari membaca lafal Al-Quran. Ini bedanya Al-Quran dan hadis. Maka menghafal Al-Quran tanpa paham maknanya ma'jur. Dia diganjari pahala setiap hurufnya 10 hasanat. Betul enggak? Betul. Tapi kalau misalnya menghafal hadis, alhamdulillah ma'jur insyaAllah. Karena menghafal hadis Nabi SAW berkah insyaAllah. Tetapi tidak serupa sama sekali dengan Al-Quran dari segi banyaknya ganjaran. Karena tidak disebutkan tiap huruf atau tiap kata berapa pahala. Enggak disebutkan hadis. Maka yang afdal menghafal hadis, faham maknanya. Menghafal Al-Quran, gak faham maknanya, tetap berpahala besar. Alhamdulillah. Jauh lebih baik kayak gitu daripada antum bertasadduq dan bertaamuk dan bertanatur, memperdalam keterlaluan dalam masalah-masalah yang sebenarnya antum tidak punya kepentingan di situ. Ya. Taib. Kemudian, ada sebagian orang yang merasa jika dapat membaca 1 jam saja, dia sudah mendapatkan manfaat dari bacaan 1 jam itu. Sehingga dia pun akan menggunakan sisa waktunya yang banyak untuk bersantai-santai. Jadi saking seringnya santai, belajar 1 jam itu sudah merasa dirinya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. 1 jam kajian itu sudah too much buat saya. Sudah terlalu banyak ini 1 jam belajar ini. Tapi kalau bagi penuntut ilmu yang terbiasa belajar harian berjam-jam, 1 jam itu waktu makan untuk sehari 3 kali 1 jam. 20-an menit, 20 gitu. Belajar panjang, berjam-jam. Tapi kita orang yang mungkin kita kalangan awam, bahkan bukan 1 jam ya kawan, 30 menit saja kita menyimak kajian di rumah. 30 menit saja kita membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat tertentu. Misalnya tafsir surat Al-Jin. Sekian halaman. Misalnya 15 halaman terjemahan kita baca dari tafsir Ibnu Katsir. Itu kita udah merasa apa? Udah merasa banyak. Artinya namanya udah merasa apa? Tasyabbur. Tasyabbur itu merasa sebek. Merasa kenyang dengan ilmu padahal baru 15 halaman, itu pun tidak dirangkum, tidak digaris-garisin, tidak didalami, hanya membaca flash. Maka yang seperti ini berarti orang yang apa? lebih banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol kesia-siaan dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sejujurnya begitu. Orang yang kebanyakan ngobrol adalah orang yang paling tidak bisa fokus membaca. Iya. Banyak ngobrol. Ngobrol gak manfaat. Untuk baca, susah fokus. Iya, susah fokus. Ya, bukan begitu, JSS. Hah? Juru sehat santri. Nah, jangan sampai ada yang mengatakan bersantai-santai itu tidak perlu. Bukan, bukan begitu kata penulis. Santai itu perlu, tapi ada limitnya. Santai itu perlu, tapi ada limitnya. Jangan santai itu dijadikan sebagai aslul yaum, aslul hayat gitu. Dasarnya kehidupan ini santai. Nah, ini kan orang-orang yang lalai rata-rata. Kata mereka apa? Hidup itu hanya sekali, enjoy aja lagi, kan gitu. Ya ente enjoy sekarang, ntar dikubur, ya mau tahu apa. Jadi hidup itu ada santainya betul. Rahatnya ada, rahat, rehat, istirwaha. Istirwaha itu apa tujuan atau tidak? Bukan, istirahat itu bukan tujuan. Bahlul kalau misalnya jadikan istirahat itu tujuan. Contoh kita waktu sekolah, atau ke kampus, tujuan kita ngapain? Nyari jam istirahat. Ya kan bahlul kok kayak gitu. Orang batuk, anak-anak sekolah pakai tas, bawa buku. Ente mau ngapain ke sekolah? Mau istirahat. Kan bahlul kayak gitu. Ke sekolah ngapain? Ya belajar. Lalu kenapa ada jam istirahat setengah jam, 15 menit? Ya untuk merehatkan badan dan pikiran supaya bisa belajar lagi habis itu. Itu baru benar seperti itu. Ya. Tetapi ada peristirahatan yang memang tujuan. Bukan istirahat dari belajar. Bukan istirahat dari aktivitas. Bukan istirahat lahu-lahu. Bukan istirahat kelalaian dan ghaflah. Bukan. Tapi yang kata Rasulullah kepada Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis-salah. Wahai Bilal, arihna bis-salah. Artinya apa? Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat, artinya kumandangkan azan. Istirahatkan kami dengan azan. Berarti salat itu adalah istirahat. Tapi istirahat dari apa? Istirahat dari satu, kepenatan dunia. Istirahat juga dari dua, istighal lil akhirah. Yaitu menyibukkan diri untuk akhirat, istirahatnya di salat. Tapi salat itu pun justru adalah tujuannya akhirat juga gitu loh. Jadi enggak ada kalau misal orang mau beriman itu imma hal yang bermanfaat untuk dunianya dan itu untuk acuan akhirat, imma memang murni untuk akhirat dan semua dari itu jangkarnya di salat. Jangkarnya di salat. Ya. Lihat bagaimana kehidupan seorang muslim yang masyaallah. Lima waktu dalam salat. Hidupnya dia itu yaumiyahnya dia, kesehariannya dia jangkarnya di salat dan dia kehidupan sehari-harinya tujuannya yang penting untuk salat. Adapun pekerjaan kesehariannya itu pengisian waktu dalam penantian menuju waktu salat. Betul enggak? Karena kita ini semuanya sedang menanti disolatkan pada hakikatnya. Maka nantikan waktu salat. Rindukan next time prayer ya. Waktu sholat berikutnya, rindukan di hati. Isya, antum rindu sholat isya gak? Hah? Insya Allah. Bukan rindu sholat isya karena pengen cepat-cepat habis kajiannya kan? Jadi sholat itu seperti tujuan dan jangkar untuk kehidupan kita. Nah, di waktu-waktu pengisian inilah, ngisi untuk apa? Dan orang-orang yang memang dia sholatnya khusyur, itu ada isyaratnya dari Allah. Karakter orang yang khusus seperti ini. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman secara khusus. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka salatnya khusyuk. Tapi di antara penunjang salat khusyuk setelah iman, mu'minun, apa ayat selanjutnya ikhwan? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka itu yang mu'ridun, yaitu yang berpaling dari kelalaian. ya mungkin sekali-kali lalai manusiawi. Tapi kalau misalnya sehari-hari habis subuh ngobrol sama jemaah, banyak yang ngobrolin, nggak ada yang ilmunya sama sekali. Habis zuhur kayak gitu lagi, habis isya gitu lagi, habis maghrib sampai jumat sampai isya kayak gitu lagi, bisa gitu lagi. Masya Allah, ini sholatnya berarti nggak bermanfaat berarti. Apa bisa khusyuk orang-orang yang seperti ini? Nggak bisa. Ya, kelalaian membuat sholat kita tidak khusyuk. Dan santai itu perlu, tapi ada batasnya. Kesantaian yang paling enak itu di sholat. Kenapa begitu, ikhwan? Karena di sholat ada Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Betapa adanya orang yang santai, tapi hatinya gak tenang. Iya gak? Tapi betapa adanya orang yang sholat, kelihatan serius, tapi hatinya enak, santai. Ya. Santai dalam artian apa? Santai dalam artian rehatnya itu ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang paling soleh itu sholat. Santai itu perlu, ikhwan. Santai itu perlu. Seperti teman-teman yang tadi pasang datang pada nyantai situ buka puasa. Santai, perlu itu. Jangan tegang hidupnya, tegang-tegap terus, mata melotot terus, gak mau kedip. Kalau kedip malu dia. Enggak. Ya, tenang aja. Ya, tenang, santai ya. Santai. Antum nyantai aja, jangan tegang gitu. Ya, beliau ini senyumnya Masya Allah. Antum kalau senyum itu kanan duluan senyumnya. Jadi kayak ngerasa kayak ngeremehin ana ini. Coba ana senyum ke antum. Kalau bisa senyum yang tulus lah, ya. Jangan karena terpaksa. Taib, ada sebagian orang jika membaca 1 jam sudah merasa puas. Atau apabila sudah hafal 1 atau 2 ayat, 1 atau 2 hadis dalam 1 hari, ia sudah merasa cukup. Ya, ini relatif ya, relatif. Ada orang yang hafal 1 atau 2 ayat dalam 1 hari itu sudah merasa cukup. Ini enggak mesti jelek. Cuman ada tambahan dari beliau. Ia beralasan, jika menghafal banyak khawatir akan memberatkan diri. Ini benar juga. Benar, maksudnya manusia itu memang berbeda-beda kemampuannya. Tetapi jika Anda memiliki kemampuan lebih dari menghafal 1 atau 2 ayat dalam 1 hari, maka jangan Anda menghalangi diri Anda untuk melakukan sesuatu yang baik dan memanfaatkan waktu. Artinya gini, Anda pernah nyarankan ke antum, ikhwan, dalam sehari, ayo, dengar 3 sesi kajian. Ya, berkali-kali Anda ingatkan itu. Nah, semoga diamalkan sebagian dari kita. Dalam saat 3, itu bukan barometer memang, bukan batasan. Artinya, kalau memang antum hanya sempat sekali, alhamdulillah. Tetapi ketika leisure time, ya antum miliki lebih banyak. Ya, waktu luang lebih banyak. Maka jangan haramkan dan jangan hijabkan diri antum dari memanfaatkan waktu. Kenapa haramkan diri antum dari manfaat mendengarkan kajian? Kalau bisa 5 sesi kajian, alhamdulillah. Iya. Betapa adanya yang dia sempit waktunya dan hanya bisa 1 sesi kajian dan dia bertamani dan berangan-angan bisa menyimak dalam 1 hari 5 atau 6 atau 7 dan bisa mencatat banyak dari kajian dan bisa menghafal. Betapa adanya seperti itu. Maka bagi yang punya banyak waktu luang, kenapa haramkan dirinya dari menghafal? Kenapa haramkan dirinya dari memahami beberapa ayat? Kenapa mengharamkan dirinya dari memahami beberapa hadis dan memahami beberapa struktur kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir, aqidah, usul fiqh dan seterusnya? Sementara ilmu itu terlalu banyak, terlalu luas ilmu itu. Sementara umur kita sedikit dan sangat terbatas. Dan dengan keterbatasan ilmu ini, kita tidak mungkin menjangkau seluruh ilmu, sebagiannya, seperempatnya, sedikit pun tidak, karena saking luasnya ilmu ini. Sementara umur kita terbatas. Ya. Jadi sungguh umur kita sangat pendek dan ilmu itu sangat luas, ikhwan. Maka cobalah, jangan haramkan diri kita dengan menyia-nyiakan waktu sekarang. Oke, ada waktu santai, tapi kalau misalnya sudah mengetahui bahwasannya saya adalah seorang yang memiliki banyak waktu luang, maka jangan menghalalkan dirinya untuk hal yang tidak penting dan mengharamkan dirinya dari hal yang penting buat dia, yaitu agama dan ilmu syar'i. Ya, agama dan ilmu syar'i. Kalau misalnya kita beralasan, ana pedagang, ana munsyagil, ana syugul, karyawan, pekerja dan seterusnya, maka sungguh semua yang di sini insya Allah adalah orang-orang yang tidak nganggur. Kalau nganggur, nuntut ilmu yang banyak. Dan yang sedang berbicara itu pun bukan pengangguran. Iya, sahih enggak? Kalau pengangguran ngapain ada di sini aja coba, ya kan? Anda bukan pengangguran. Kita punya sama-sama masing-masing punya bisnis. Tapi Anda enggak mau sebutin, takut dikira dagang, ya. Enggak usah disebutin lah. Antum lihat aja Facebook Anda, ya. Iya, kita sama-sama ikhwan, ya. Dan memang disitulah mengapa jemaah ikhwan, mengapa sampai detik ini, dan ini bukan membanggakan diri, mengapa sampai detik ini Anda pribadi masih berdagang ikhwan? Karena untuk istighal, supaya syugul, supaya sibuk, supaya jadi orang yang sibuk, jangan jadi orang yang bengong, natap teras depan teras rumah sambil make rengginang sama teh manis terus makan kayak gini, ngeliatin orang lewat. Enggak. Jangan jadi kayak gitu. Cukuplah era 80-an, 90-an tuh ada orang kayak gitu. Sekarang jangan kayak gitu. Apalagi usia senja. Masih kayak gitu. Ada beberapa orang usia senja. Di teras rumah, diem gitu. Ya, kalah dia sama Kong Tile. Kong Tile udah tua, Pak. Masih pengen nikah, Pak. Bahkan karena pengen istighol, pengen sugul. Ya. Iya. Jadilah orang hamba Allah yang qawi. Yang kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minul da'if. Ya. Wa kullun ala khair. Mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat fisiknya, kuat juga beramalnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang da'if dari segi azimah, dari segi azam, dari segi hasrat, tumuh, cita-cita. Jangan. Dan dengan berdagang ya kawan, sambil berdakwah, maksudnya berdagang juga ada, sesi berdakwah juga ada, tidak ada hujah bagi sebagian tulab yang mengatakan, Ustaz enak. Ustaz kan cuma dakwah doang. Ngomong enak. Suruh kita nutut ilmu dan seterusnya. Kita dagang, Ustaz. Oh, nah gak bisa. Kalau Anung ngomong kayak gitu, kan gak bisa. Hujah telah tegak atas antum. Mana gak bisa dibantah dengan cara itu. Dagangan Anda insya Allah ada. Anda dagang seperti antum. Kita nutut ilmu, kita nutut ilmu. Anda nyimak kajian. Anda nyimak kajian, ikhwan. Anda nyimak kajian. Wallahi Anda nyimak kajian. Hatta di perjalanan naik motor, Anda nyimak kajian. Nyimak kajian. Kadang satu perjalanan, dua sesi kajian, Anda habiskan dengan headset. Alhamdulillah. Dari para masyaikh. Ya. Di rumah pun begitu. Anda mencatat, seperti mungkin antum-antum juga mencatat. Anda seperti antum sama. Anda berdagang, berdagang seperti antum. Ngepacking barang juga iya. Kadang nganter barang iya. Dan seterusnya, sama-sama. Maka tidak ada hujah di sini. Kalau antum bilang ustaz, bilang ya ustaz enak ustaz mah tinggal kajian diundang sana sini dapat fulus di sana sini ya akhi antum kalau ngomong gitu ayo ikut ana jadi karyawan ana perbudak antum nanti. Iya. Ya biar antum tahu ngerasain. Maka tidak ada hujah, tidak ada hujah. Ya, tidak ada hujah yang membuat antum bisa oh ustaz enak. Ya, banyak waktu senggang, kan tinggal ngajar doang, tinggal ilmu doang. Lah kita sibuk dengan dagang, dengan karya dan seterusnya. Enggak, Anda enggak terima hujah antum. Yaitu hujah yang apa? Hujah yang saqithah di mata Anda. Maka siapa yang menganggap bahwa saya dirinya terlalu sibuk baik sebagai pedagang, baik sebagai apalah itu pekerjaannya, maka hujah tersebut di mata Anda jatuh. Kenapa? Karena Anda dengan antum sama. Waktu kita 24 jam. Kita punya syugulan masing-masing. Kesibukan masing-masing yang selain ilmu. Bahkan kita dalam nge-packing barang bisa gak sambil dengar kajian? Bisa. Sangat bisa, ikhwan. Dan itu bukan menghinakan ilmu. Selama kita dengerin. Bisa. Faedah. Dapat. Walaupun memang tentu gak totalitas. Tapi minimal ini berpahala. Ada ilmu masuk, ada ilmu masuk. Istilah-istilah ilmu syar'i itu betul-betul terbiasa masuk sini, ya kawan. Dan itu akan tercermin di apa? Lisan. Kadang mungkin antum mendapatkan, Anda mengeluarkan istilah-istilah yang antum bingung ini artinya apa. tapi secara sendirian keluar dari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita biasakan itulah yang keluar dari diri kita. Kata mereka, "You are what you eat." Engkau adalah apa yang kau makan, sesuai dengan itu. Maka engkau, "You are what you consume." Engkau adalah apa yang kau konsumsi. Itulah isimu, maka itulah yang keluar. Seseorang tidak akan mengeluarkan apa yang bukan isinya. Dia akan mengeluarkan isinya. Kalau misalnya kita terbiasa menyimak kajian, membaca hal yang bermanfaat, yang keluar dari lisan kita adalah apa? Ya sesuai dengan yang kita konsumsi dari ilmu dan manfaat. Insya Allah begitu ya. Insya Allah begitu. Tapi ketika antum ke jalan, ketemu preman. Kemudian preman itu ngomong jorok. Ya. Apakah antum bakal husnudzan pada preman? Kita harus husnudzan sama muslim. Pasti dia nonton ilmu syar'i. Cuman kebetulan aja ngomong jorok. Nggak ada emang kayak gitu hidupnya. Yang dia konsumsi selama ini dari pendengaran apa? Omongan kotor, omongan jorok, nggak bermanfaat. Keluarlah yang seperti itu. Keluar yang seperti itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari manusia sesuatu yang tidak dia konsumsi. Sekarang kalau antum enggak pernah makan pete, tiba-tiba bau pete mulut antum, mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya. Suatu ketika ana di suatu masjid, masjid enggak kita sebutkan, ya. Pastinya bukan di sini karena ini bukan masjid, musala. Di Masjid Jakarta Selatan. Kita lagi salat, ada anak-anaknya salah satu DKM lah, ana tahu DKM-nya. Seorang dari anggota DKM. Beberapa anak ini, kita lagi sholat zuhur, habis kajian kan, itu anak-anak tersebut, pada anaknya, anak, bapaknya sunnah, ibunya sunnah, jenggotan, cingkrangan. Anak-anak tersebut, menyebutkan nama-nama kemaluan, misu-misu sambil menyebutkan anak-anak tersebut usia baru 5 dan 6 tahun ya kawan. Bayangkan 5 dan 6 tahun ngomong seperti itu. Enggak perlu dicontoh ya. Maksudnya enggak perlu anak sebutkan beberapa omongan jorok. Dan itu bukan dalam rangka mengumpat apa gimana, bukan mengumpat. Itu dalam rangka apa? Ngomong aja gitu ke temannya. Nyebutin hal-hal itu. Mungkin enggak anak tersebut keluar dari lisannya omongan kotor seperti itu, jorok seperti itu, di usia 6 tahun atau 5 tahun itu, mungkin gak itu keluar dengan sendirinya? Tanpa pernah ada masuk dari telinganya? Gak mungkin. Pasti itu yang dia konsumsi dari pendengarannya. Baca mungkin belum terlalu paham, baca. Gak bisa. Tapi dari pendengarannya. Berarti dari siapa ini? Imma dari kedua orang tuanya, imma dari temannya. Karena tidak akan Allah Ta'ala mengeluarkan dari lisan seseorang sesuatu yang tidak pernah orang itu konsumsi sebelumnya. Nah kalau kita kebiasaan mengkonsumsi hal yang tidak bermanfaat, maka yang keluar dari lisan kita sereceh itu. Ya enggak? Seperti itu. Ya, you are what you eat. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi. Ya, ini lihat. Kembali ke kita. Rahimahullah dan ulama lainnya. Termasuk di antara bisikan syaitan adalah apabila seseorang merasa puas dengan hanya mendapatkan sedikit pengetahuan dari apa yang ia baca. Muskilah. Merasa puas dengan sedikit pengetahuan yang dia baca. Apalagi kemudian baru sedikit, baru hijrah, atau baru kenal sunnah, atau baru kuliah 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester, baru 4 semester, langsung jadi ustaz misalnya. Baru sedikit pengetahuannya dari baca. Lalu merasa ujub dengan sudah 2 tahun belajar lughah Arabiyah atau ilmu syar'i. Wallahi tidak cukup. Sangat tidak cukup untuk menjadi seorang ustaz. Tidak cukup, tidak cukup. Sangat tidak cukup untuk menjadi pembimbing ustaz, kemudian bikin majelis umum tabligh akbar maupun tabligh asghar. Enggak cukup. Ya, enggak cukup. Hati-hati dengan ini, mendapat sedikit pengetahuan dari yang dia baca. Setan masuk kepadanya dan membisikkan dengan berkata, kamu lebih baik daripada orang lain karena bersantai, karena itu bersantai-santailah. Ada kalian seseorang baru selesai kuliah, maksudnya lulus kuliah di kampus syariah atau di kampus berbahasa Arab. S1 mungkin atau D3. Kemudian menzuhudkan diri dari ilmu. Artinya menzuhudkan diri dari menuntut ilmu lebih. Dan merasa cukup dengan apa yang dia punya dari perbekalan yang telah dia ambil di kampus tersebut selama 2 atau 3 tahun atau 4 tahun. maka dia bertasyabbu' bima la yughni. Dia telah merasa kenyang dengan hakikat kelaparan dia. Sebenarnya masih lapar harusnya. Belum kenyang. Belum kenyang. Lalu kemudian menyibukkan diri dengan apa? Berjadwal-jadwal mengisi ta'lim dan kajian dengan ilmu yang begitu sederhana dan masih receh. Maka yang seperti ini apa? Ini adalah memakai pakaian yang tidak sesuai dengan kekurusannya. Dia bodinya seperti sapu lidi, tapi dia pakai ukuran XXL agar dianggap besar. Maka orang-orang yang mengerti ukuran baju dan mata normal akan melihat, ini orang tidak pantas pakai baju. Ya. Lalu pakai apa? Pakai bungkus coki-coki aja. Nggak pantas. La yaliq, nggak pantas. Ya, nggak pantas. Maka ikhwan di sini hanya mendapat sedikit pengetahuan dari yang dia baca, kemudian bertasyabbu' dengan itu, atau tasyabbu' apa tadi, merasa kenyang dengan itu, dan tidak menghauskan atau melaparkan hati akan ilmu, bahkan kemudian menjebarkan ke orang-orang kata ilmu dari apa yang dia ketahui dari sedikit hal. Akhirnya apa namanya? Ini adalah seorang yang sebenarnya melanggar kaidah apa? Faqidus syai'i la yu'tih. Faqidus syai' la yu'ti. Apa artinya? Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Seberapa dia memiliki ilmu, maka dia tidak bisa memberinya. Maka kemudian digondol oleh syaitan dan dibisik oleh syaitan, kamu lebih baik dari orang. Santai-santai aja. Enggak usah untuk ilmu lagi, udah. Kamu udah pintar kok. Allahu musta'an. Ikhwan, sampai kita usia 60-70 tahun, ilmu ini tetap harus menjadi ladang kehausan kita. Hatta usia kita 70 tahun. Kalau bisa kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu atau dalam mengamalkan ilmu. Udah itu aja. Imma kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu atau wafat dalam keadaan mengamalkan ilmu. Udah itu aja. Itu tujuan kita. Akibatnya waktu yang ia gunakan untuk santai lebih banyak daripada waktu yang ia manfaatkan. Nanti juga akan ada pembahasan tentang masalah buku banyak. Tapi buku banyak itu tidak bermanfaat buat dia. Dan ini mulai banyak di kalangan penuntut ilmu yang mengoleksi buku semata. Sekarang nih, setelah mudahnya jual beli dan berputarnya uang itu lebih kencang dibandingkan masa lalu, maka mudahnya mengoleksi buku ini menjadikan banyak orang tertipu dan terperdaya. Ya, seolah-olah hakikat dari keilmuan adalah jam'ul kutub. Lah, bahkan jam'ul ilm itu bukan hakikat ilmu, ikhwan. Apa jam'ul kutub tadi? Koleksi buku itu bukan hakikat ilmu, bukan. Salah. Koleksi buku bukan hakikat ilmu. Bahkan jam'ul ilm semata, mengumpulkan ilmu, belajar semata, itu belum bukan hakikat ilmu. Apa ilmu itu apa, ikhwan? Ilmu itu adalah al-khasyah, kata Imam Ahmad. Ilmu itu adalah rasa takut. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Itu hakikat dari ilmu. Hakikat ilmu, puncaknya ilmu itu tujuannya, supaya kita makin takut sama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah itu dari hamba-hambanya. Yang takut pada Allah adalah siapa? Ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Makanya kenapa disebut ulama, ikhwan? Hah? Disebut ulama karena rasa takut satu. Dari namanya aja udah ulama. Lama ya. Lama belajarnya. Mau jadi ulama belajar setahun dua tahun jadi ulama gak bisa. Jadi lama belajarnya. Dan karena lama belajar benar-benar, maka makin takut dia sama Allah. Ya, sehingga la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sehingga dia tidak mau melanggar antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Mengatakan tentang agama Allah hal-hal yang tidak kalian ketahui. Enggak punya ilmunya, tawakuf diam. Enggak ngomong. Adapun orang yang tasabbu' akan ilmu, merasa kenyang dengan ilmu, maka dia bisa bicara apapun walaupun bukan kompetennya, bukan bidangnya, bukan keilmuannya, dan dia enggak tahu apa-apa. Maka ini berbahaya. Ini bisa nyambung semua ini dari jam'ul kutub, mengoleksi kitab-kitab, merasa kenyang dengan ilmu, tidak mau mempelajari lagi, ini juga nyambung dengan ternyata yang seperti ini rata-rata tidak banyak belajar sebenarnya. Hanya libasnya, pakaiannya adalah pakaian seolah-olah orang yang banyak belajar. Pakaiannya saja. Laganya adalah laga yang bertasyabuh dengan orang-orang yang banyak belajar. Karena laga dan gaya itu bisa ditiru. Tetapi hakikat enggak bisa ditiru. Ya. Laga deh. Antum bisa enggak belaga tawadhu? Kalau antum insyaallah bisa, insyaallah. Ya. Ya. Bismillah. Masyaallah. Ngebet buku aja udah kayak guru-guru zaman dulu. Pakai ludah. Ya. Masuknya pelan-pelan, padahal dia enggak tahu apa yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masya Allah, soleh alim nih, calon mantu nih, soleh nih. Ingat, gerakan itu bisa ditiru, tapi hakikat Allah yang bongkar, enggak bisa ditiru, ikhwan. Enggak bisa ditiru, ya. Hakikat akan tahu, ketahuan. Akan ketahuan orang yang nafas-nafasnya itu keilmu ama enggak ketahuan, ikhwan. Jadi sepura-puranya kita dalam mentalbis diri kita dan menipu daya orang lain akan ilmu, maka pada waktunya akan ketahuan bahwasanya kita hanya berpura-pura. Ya begitu, ikhwan, ya. Lihat di sini. Anda telah membaca sejumlah riwayat tentang kesungguhan para salafus salih untuk tidak menyia-nyiakan waktu mereka walaupun hanya sesaat. Tapi kita enggak bisa kayak gini, ikhwan. Kita enggak bisa. Hatta ana, apalagi ana, mungkin antum bi afdal dalam masalah ini. Menyia-nyiakan waktu hanya sesaat, masyaallah. Sulit, ikhwan, apalagi kita punya koneksi banyak, ya enggak? Kita suka ngobrol, susah. Ya? Apa? Azan, Pak. Ya. Tetapi ketika melihat perpustakaan milik sebagian saudara kita, dia akan merasa terheran-heran. Karena melihat buku yang amat banyak, tetapi pemiliknya enggan membacanya. Ini yang tadi Anda sebut, zaman sekarang mulai banyak yang seperti ini. Penuntut ilmu maupun bahkan da'inya. Dan ini bukan zaman sekarang, dari sejak zaman-zaman old, ya, 80-an, 90-an. Pokoknya belum bisa disebut kiai, kecuali kalau di ruang tamunya ada koleksi kitab. Ya, padahal kitabnya itu enggak pernah dibuka. Ini talbis, ini ghurur, ini penipu dayaan. Kitab itu bukan cuma buat dikoleksi. Betul, tidak semua kitab kita baca, betul. Tapi kalau cuma memperbanyak semata, ya akhi, orang kaya bisa, Anda punya teman, ya beliau masya Allah, rajin baca. Tapi ilmunya menuntut ilmunya tidak terarah. Orang tajir, tajir dalam arti Indonesia bukan tajir. Tajir dalam bahasa Arab juga dia. Pedagang, saudagar kaya, punya beberapa cabang industri, pabrikan. Aduh, gak usah detail Anda sebutin nanti, takutnya sebagian antum tahu lagi. Ya. Dan punya perpustakaan khusus, Anda beberapa kali ke tempatnya. Gede rumahnya. Anda sampai hasad. Anda hasad, hasadnya karena apa? Ya, karena bukunya banyak dan masya Allah. Dari buku umum, buku agama, terjemahan. Kemudian ketika itu beliau baru hijrah, dan langsung beliau membeli kitab dari pustaka Al-Wadi. Al-Wadi, pondok kopi mana? Sana? Ah. Yang pustaka Al-Wadinya, bukan ukhuwahnya. Itu kan kitab Arab dong itu. Membeli Fathul Bari cetakan terbaik. Itu harganya 4 jutaan. Membeli Syarah Sahih Muslim cetakan terbaik. Berapa juta? Satu karton gede itu. Anda buka. Wih, masya Allah. Anda sampai gak percaya beliau beli itu. Ini punya antum, Pak. Iya. Mau dibaca, Pak? Insya Allah. Insya Allah Indonesia. Kenapa ikhwan? Ana yang ketika itu udah lulus DP aja, melihat ini kitab-kitab berat. Membacanya pun harus apa? Teliti. Fathul Bari itu orang mutakhasis yang baca ikhwan, bukan orang sembarangan yang baca. Masya Allah. Itu banyak kitab-kitabnya itu beliau beli. Habis entah berapa puluh atau mungkin 100 juta lebih. Itu ustadz aja gak bisa beli kayak gitu Pak. Ustadz yang sekayanya ustadz kayak gimana sih gitu kan. Karena ustadz namanya juga kan. Ya. Sesekaya-kayanya itu gak bisa beli gitu. Dan ini gak bisa bahasa Arab. Beli seperti saking semangatnya. Lihat ilmu yang tidak terarah. Ilmu yang tidak terada orang yang terlalu semangat sampai mengoleksi buku-buku, tetapi pemiliknya bukan enggan membacanya, berharap bisa membacanya, tapi memang belum sampai ke tahap itu, jauh sekali. Lihat ilmu yang tidak terarah, kasihan, buku banyak, tapi enggan membaca bukunya, mungkin enggan di sini karena memang malas atau sibuk atau mungkin karena memang belum sampai tahap itu membacanya. Nah, ikhwan di sini berarti memang harus diarahin, penuntut ilmu itu harus diarahin, bukan sembarangan. Nah kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mempunyai perkataan yang sungguh indah ketika seseorang bertanya kepadanya tentang buku apa yang paling penting untuk dibaca oleh seorang penuntut ilmu, buku atau kitab tafsir apa yang sebaiknya ia mulai baca. Di antara penjelasan Syekhul Islam bahwa ada perkataan yang kita perlu hayati dan cerminkan, jancamkan. Sebab sebagian kita ada yang hanya suka membeli buku dan mengumpulkannya. Anda tidak mengatakan membeli buku dan mengumpulannya ini jelek secara mutlak. Enggak. Karena kadang-kadang ada jenis orang, dan ini termasuk Anda, membeli buku sekian banyak. Anda sekali buku, sekali beli, itu bisa banyak judul ya, kawan. Bisa 20 judul. Di perpustakaan luar itu terutama. Ya, jadi enggak beli buku satu. Enggak, sekian. Ya, pas punya duit ya. Kalau enggak punya duit, ya gimana? Masa minta sama operatornya? Ngutang dong, nggak ada di sana ya, 20 judul misalnya. Nah judul-judul tersebut yang Anda cari dengan penulisnya, Anda lihat itu semua nggak mesti harus dibaca sekarang, tetapi ada rancangan dan rencana ini judul-judul ini insya Allah akan bermanfaat mungkin berapa tahun lagi, ini kan bermanfaat nanti dan itu terbukti. Nah seperti itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya yang penting cuma ngumpulin doang dan nggak ada keinginan kelak akan baca, gak ada target, gak ada apa sama sekali, ini nih, sebagian kita hanya suka seperti itu. Apalagi kalau dengan niatan cuma pengen menghias apa? Ruang tamu, supaya lebih berwibawa ya akhi, jangan seperti ini. Kalau cuma pengen ini, ya itu antum termasuk golongan orang-orang yang hanya menghiaskan diri dengan yang tidak ada pada dirinya. Jangan. Jangan menghiaskan sesuatu yang tidak ada pada diri antum sama sekali, jangan. Minimal, walaupun dihiaskan di ruang tamu, baca. Ya enggak semuanya, bacalah, rajinlah baca. Ya, jangan memalsukan di pandangan orang. Jangan memalsukan diri di pandangan orang. Karena ketika kita memalsukan diri di pandangan orang, maka harga diri kita akan terjatuh jika orang itu baru tahu ternyata hakikat kita seperti ini. Dan hakikat tidak bisa dipalsukan, akan ketahuan pada masanya. Bahkan ia banyak mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan cetakan terbaru yang telah ditahqiq, diteliti dan dijilid rapi. Yang penting kan kitab Arab antum tahu, kitab Arab yang berjilid-jilid terus apa tulisannya tuh nyambung tuh. Oh, itu mufakhor itu. Sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan tuh. Hah? Masya Allah. Syarah Sunan Abi Dawud ini. Iya. Karya siapa syarahnya? Karya Muslim. Masa karya kafir, karya muslim. Ahsanta. Beneran tuh, sahih. Ya, itu lihat jahilnya ini seperti ini. Lihat jahilnya, kasihan. Karya muslim. Iya. Kayak misalnya tuh hadir kajian. Akhi. Ustadznya siapa? Seorang muslim. Ya. Kira-kira gimana? Ya bener, sahih. Tapi dari situ kan terungkap, antum tuh jahil sebenarnya. Namun ustadznya ini gak tahu. Mungkin sebagian dari sini nggak tahu nama mana sih, mungkin nggak tahu. Yang penting hadir saat ini. Tayyib. Syekhul Islam rahimahullah berkata, umat ini telah menguasai berbagai bidang ilmu dengan baik. Alhamdulillah. Orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah, maka ia akan diberi petunjuk dengan apa yang telah dia kuasai dari ilmu tersebut. Dan orang yang dibuntakan oleh Allah Ta'ala, tidaklah buku-buku yang ia miliki kecuali akan menjadikan dirinya semakin bingung dan tersesat. Ajib. Ada orang nih, orang yang dibuntakan oleh Allah Ta'ala. Buku-buku banyak yang dia miliki, itu malah menjadikannya dia bingung dan tersesat. Ajib. Imma karena dia itu tidak memperhatikan manhaj. Atau imma karena dia itu, ya gak baca, bukunya gak dibaca. Cuman apa? Nanti bisa jamak dan kemudian nanti di YouTube bisa apa? Jadi background dari kajiannya. Sebenarnya itu gak jelek. Karena background kajian buku kan lebih baik. Ya, background kajiannya hamam, WC, ayo. Mendingan buku kan? Buku. Ya, bukunya, buku Arab. Boleh buku terjemahan gak apa-apa. Tapi Arab dong, biar gengsinya lebih tinggi. Nah, terus habis itu bisa. Ya. Ini bagus kalau backgroundnya ini. Apa? Buku gitu. Gak apa-apa. Hanya saja dibaca apa enggak gitu loh. Kalau cuma sebagai background doang, pakai banner aja, murah, enggak nyampe jutaan. Tapi kalau sampai satu rak buku, enggak pernah dibaca, dan seterusnya. Ya Allah, buat apa buku-buku itu terus? Sementara ada hisabnya di sisi Allah, dari semua harta kita. Ketika menceritakan tentang biografi Uthman bin Sa'id ad-Darimi, Imam Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan dia yaitu Uthman berkata, sesungguhnya ilmu bukanlah dengan banyaknya periwayatan. Karena di zaman Ahlul Hadis dulu, di zaman Mutaqaddimin, di zaman Salaf, ilmu itu enggak banyak disimpan di buku-buku. Karena belum banyak, buku itu dulu kan enggak pakai cetakan ya kawan. Pakai tulis tangan. Jadi ada namanya nasakh namanya. Nasakh ini tukang kopas. Apa tukang kopas? Enggak bagus kok kopas zaman sekarang. Jadi kalau misalnya nih, misalnya Syekh Fulan, Al-Imam Fulan menulis kitab ini. Maka untuk mengedarkannya ke orang-orang, mencetaknya, itu dia apa? Bukan pakai mesin, ditulis ulang sama nasakh ini. Iya, ditulis ulang satu kitab, selesai dijual, tulis ulang satu kitab, selesai dijual. Itu zaman dulu. Jadi tukang kopas itu dulu, itu alim ulama itu. Karena sekarang coba ya teman nih, kitab adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Enggak ada terbit baru, enggak ada kan ya di Tokopedia, enggak ada. Kan antum tulis ulang di buku catatan antum dari halaman 1 sampai halaman 200-an. Fadhol. Hah? Ampe nunggu linggis ngambang di air enggak bakal jadi. Orang kayak antum satu halaman aja enggak 200 halaman. Antum nunggu Susana bangkit dari kubur. Enggak bakal. Ya enggak bakal antum mau kayak gitu. Tapi kalau antum lakukan, Masya Allah, banyak ilmu itu antum tulis. Syekh Al-Albani rahimahullah itu sampai mengatakan, dan Syekh Al-Albani itu rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau itu kalau minjem buku sama orang, biasanya beliau apa? Nulis ulang. Nulis ulang. Makanya hafalannya kuat, Masya Allah. Zakirahnya Masya Allah. Iya, coba antum kayak gitu ya kawan. Ke rumah teman, akhi, anda mau minjem buku akhi, tapi anda tulis ulang dulu. 5 hari antum tinggal di rumah dia. Ya, sekarang tinggal apa? Tinggal print, tinggal copy, foto. Anda 2012, ketika itu HP anda masih Xperia apa namanya, Sony Xperia namanya itu. Terus anda ngajar English course di Nurul Fikri salah satunya. Ya. Satu ini nih kon, satu apa? Satu papan tulis anak soal jawab tuh anak tulis. Anak SMA ngajarin anak SMA. Ayo kursus. Dah, selesai itu capek itu kan. Ayo, silakan disalin. Buka HP. Itu anak. Itu sakit banget itu. Anak waktu itu masih kuliah di Libya. Itu sakit banget itu anak tuh. Kurang ajar kata anak. Tapi anak gak ngomong gitu. Gimana ya, dia bayar soalnya. Dia ya begitu. Anak-anak gak nyangka. Anak baru itu pengalaman pertama digituin seumur-umur. Karena gak pernah pikiran kita kan selama kuliah belajar sama syekh, sama ulama itu. Gak ada ulama kulin nulis. Kita itu Gak kepikiran sama sekali. Baru ketika itu tuh, Masya Allah, capek sampai ujung-ujung. Udah capek, ayo silakan. Kan kita masih konservatif kayak dulu kan. Disalin sama murid, ditulis ulang. Lama Mister, lama panggilannya Mister waktu itu. Anda bukan Ustadz waktu itu, Mister. Ya. Mister Hasan, iya. Itu Anda sampai kaget. Ini Anda mau ngumpat tapi Anda Mister. Gitu, gimana ya? Anda mau ngelarang dibayar. Hah, susah ini kayak gini ya. Akhirnya Anda resign Anda. Tahun depan gak bisa, gak mau gitu lagi. Taap. Makan hati dah. Ya itu ikhwan. Zaman sekarang segampang itu. Makanya ilmu itu gak begitu masuk. Karena short time mereka ngambilnya, terlalu pendek jaraknya untuk menuntut ilmu. Ya. Oke, sesungguhnya ilmu bukan dengan banyaknya periwayatan, bukan dengan banyaknya periwayatan. Di zaman itu pakai riwayat-riwayat. Itu pun pakai dzakirah, pakai ingatan. Itu kata ulama, kata Ad-Darimi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, ilmu itu bukan kathrat riwayah. Laisa ilmu bi kathrat riwayah, kata beliau. Ilmu itu bukan semata-mata, yang penting pintar banyak riwayat yang dia masukkan ke zakirahnya, ke apa namanya, ke memori hatinya atau ke buku tulisnya, bukan. Tapi ilmu adalah cahaya yang dipancarkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati. Maka orang yang memiliki ilmu benar, itu guratan wajahnya dan juga suratan lisannya itu benar. Iya. Yang mana aura itu kelihatan pada orang yang ikhlas, yang benar nuntut ilmunya. Adapun kalau misalnya tidak benar ilmunya, kelihatan dari guratan wajahnya atau dari ketidaklurusan lisannya, dan itu bisa dikenal oleh orang-orang yang terbiasa dengan ilmu. Kemudian dan syarat mendapatkan ilmu yang benar adalah dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan hawa nafsu serta bid'ah. Tiga hal. Ikut sunnah, kemudian tinggalkan hawa nafsu, yaitu keinginan duniawi dari ilmu ini. Karena ilmu ini harganya sangat mahal untuk surga. Namun bisa juga harganya direndahkan dengan keinginan dunia. Serta tinggalkan bid'ah. Tinggalkan bid'ah, karena bid'ah ini menggelapkan cahaya ilmu. Kami menyebutkan kedua riwayat ini karena salah seorang dari kita jika memperhatikan buku-buku yang dimilikinya, maka ia akan mengetahui bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas buku-buku tersebut. Ia akan mencelakakan dirinya jika menyanyiakannya. Taib, ini ada rinci, ikhwan. Buku yang kita miliki ini adalah mal, harta. Harta ya, harta. Ini bukan maksudnya adalah, jangan difahami bahwa saya maksud dari kalimat ini adalah semua ilmu yang ada di buku itu kita akan dihisab dengan ilmu itu. Enggak, bukan itu. Kalau kayak gitu ya salah pemahamannya, ikhwan. Ini pertanyaan, ikhwan ya. Antum punya buku satu rak. Ya? Syarah Sahih Bukhari, Syarah Riyadhus Shalihin, ini banyak. Pertanyaannya, apakah antum akan ditanya oleh Allah setiap detail dari ilmu yang ada di buku ini? Enggak. Ya, enggak gitu pahamannya. Kalau ditanya semuanya, ya habis kita semua, enggak ada yang tersisa dari kita, dari hancur semua dari kita. Satu Al-Qur'an, jadi antum punya mushaf satu Al-Qur'an. Antum akan ditanya enggak dengan seluruh ayat dalam Al-Qur'an itu? Ya enggak. Yang ditanya apa, ikhwan? Yang antum ilmui, itu yang ditanya. Ya? Fi ilmihi, yaitu tentang ilmunya. Fi ma amila bih, yaitu apa yang dia amalkan dari ilmu tersebut. Adapun kepemilikan buku ini harta, mal, harta. Akan ditanya enggak? Akan ditanya. Dari mana didapat buku ini? Nyolong atau benar caranya? Ya, kemudian disia-siakan enggak ini? Nah, itu juga ditanya. Kalau misalnya disia-siakan dalam artian mubazir punya buku banyak kemudian enggak pernah ada yang baca, makanya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ya, kawan. Bacalah buku. Ia akan mencelakakan dirinya jika menyanyikannya. Jika kita mau mengatur dan menjaga waktu dari berbagai kesibukan agar selalu bermanfaat, lalu mengatur waktu untuk membaca dan menghafal, niscaya kita akan mendapatkan kelezatan dan menisi ilmu. Tidak akan seseorang mendapatkan kelezatan dan menisi ilmu kecuali dia memanfaatkan waktunya untuknya, untuk ilmu. Adapun kalau misalnya ilmu ini antum cari setengah-setengah atau seperempat saja, enggak lezat. Kita akan merasa rindu untuk banyak membaca dan membahas tentang ilmu. Ibnu Abi Hatim berkata, aku mendengar Al-Muzani berkata, pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, wahai Imam Syafi'i, bagaimana kecintaan Anda terhadap ilmu? Maka kata beliau, jika aku mendengar satu huruf, bukan satu ilmu, tapi satu huruf, yang belum pernah aku dengar seluruhnya, maka seluruh anggota tubuhku ingin memiliki pendengaran yang mana dengannya mereka dapat menikmati huruf tersebut sehingga telinga ini menikmatinya. Jadi saking sangat-sangat berhasratnya akan ilmu itu. Ditanyakan pula kepada Syafi'i rahimahullah, bagaimana kesungguhan Anda terhadap ilmu? Maka beliau menjawab, ibarat seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang, di mana ia tidak memiliki harta kecuali anak tersebut. Saking betul-betul sering kangen dengan ilmu. Maka pertanyaan diri Anda dan Antum, seberapa kangen kita akan ilmu syar'i? Ya, dijawab masing-masing. Silakan jawab masing-masing. Seberapa kangen kita akan ilmu syar'i? Seberapa kangen kita pengen dengar kajian? Seberapa kangen kita ingin membaca faedah di kitab-kitab? Itu jawaban ada di hati Antum, dan Antumlah orang yang bertanggung jawab untuk meralat atau menjawabnya dan memperbaikinya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.